Hati yang hancur tak engkau abaikan, namun kau membalutnya dengan kasih. Jiwa yang dahaga kau kan puaskan, apalagi hati yang berseru. Engkau menjawab doa kami, orang yang bersandar dan berharap padamu dan menerima jawabannya. Kami kan bersyukur selalu buat kebaikanmu. Hati yang hancur tak engkau abaikan, namun kau membalutnya dengan kasih. Jiwa yang dahaga kau kan puaskan, apalagi hati yang berseru. Kau kan menjawab doa kami, orang yang bersandar dan berharap padamu dan menerima jawabannya. Kami kan bersyukur selalu buat kebaikanmu. Kebaikanmu.